kau sebut namaku. Sesaat ku berikan salamku, walau tak terdengar suaramu, aku dapat mengerti hatimu. Kau sedikit layu pada pesta perkawinanmu. Dapat ku mengerti dia bukanlah pilihanmu. Lupakan masa lalu, tersenyumlah di hari bahagia demi engkau berdua. Sendiri mengakui, hampir tak tahan ku memandangmu. Dulu dengan sepenuh hati, ku serahkan hatiku padamu. Hancurlah hatiku, namun semoga kau diriku, lupakan.